Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد telah kita bahas tentang adanya dua firqah yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal jamaah terkait murtakib al-kabirah, tentang bagaimana statusnya pelaku dosa besar itu, bagaimana posisi seseorang yang melakukan dosa di antara dosa-dosa besar dalam timbangan syar'i dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi, dan juga perkataan a'immah. Maka mazhab yang wasithiyah, yang selalu berada di tengah-tengah, itulah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di sana ada firqah-firqah yang menyelisihi. Di antara terkait dengan masalah ini adalah yang tampak firqah Al-Khawarij dan firqah Al-Mu'tazilah. Mudah-mudahan sudah antum murajaah sebagaimana yang dihimbau untuk kita bisa mengulang-ulang, menyempatkan waktu sehingga apa yang telah lalu, apa yang sudah kita bahas itu tidak kemudian lewat, bahkan kemudian sampai lupa begitu saja. Kita berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari kelupaan. Kelupaan ilmu. Maka selalu diingat-ingatkan terkait dengan masalah ilmu. Karena memang juga kekuatan hafalan masing-masing itu berbeda. Kemudian di sisi lain adanya kesempatan. Maka perlu adanya mujahadah, kesungguhan kita untuk memperhatikan ilmu din. Setidaknya melalui ta'lim rutin kita. Maka pelajaran melalui kitab-kitab para ulama itu kita perhatikan dengan seksama. Setelah kita ta'lim, maka masih ada banyak waktu kita di rumah. Maka jadikan ta'lim-ta'lim yang sudah ada, yang sudah berlangsung, layaknya seperti kita berada di ma'had atau di pondok-pondok pesantren. Kalaulah putra-putri kita itu sedang kita utus untuk belajar, maka orang tuanya pun di sini juga harus belajar. Bukan hanya anak-anak kita, tetapi kita pun sebagai orang tua adalah belajar setidaknya dalam seharian ma bainal maghrib wal isya kita sempatkan, kita luangkan, kita serap ilmu itu, kita bawa pulang ke rumah, dan jangan dibiarkan begitu saja. Eman-eman. Nah, karena tidak kuat kita ini, kekuatan ingatan kita ini kadang bisa lekat kuat, bisa setengah-setengah, bisa kadang kemudian hilang jika tidak dibantu dengan murajaah. Maka jangan merasa berat untuk membuka-buka kitab, catatan kita yang sudah kita bubuhkan, nah kita sempatkan. Dan jangan sampai ada di antara kita yang meremehkan ilmu atau materi ilmu. Oh, sudah kan usul salasa, sudah balik-balik, saya pelajari, sudah saya tahu, dan ini, dan itu, dan sebagainya. Jangan. Nah, ini yang menjadi sebab melemahkan semangat kita untuk terus belajar dan belajar. Materinya sama, usul salasa misalkan. Tapi penjelasannya, kemudian syarahnya, dari alim fulan, kemudian dari alim fulan, belum lagi dalam saat-saat pembahasan kita mengupas tafsir ayat, kita mengupas jika memang di situ adanya perkara-perkara yang diperlukan. Nah, sehingga tidak ada henti-hentinya kita untuk belajar. Dan waktu yang kita luangkan untuk itu adalah bentuk amalan saleh yang besar jika kita memang niatkan ikhlas. Kita kepingin bisa, kita kepingin tahu secara jelas apa yang dibahas, kita pingin mengamalkan, dan seterusnya. Nah, kembali kepada firqah tadi, jika kita ditanya siapakah firqah Khawarij, sudah kita bahas. Dibuka lagi catatannya, kalau memang waktu itu mencatat. Tapi jika tidak dicatat, apa yang harus dibuka, apa yang harus dilihat? Maka di sini perlu adanya catatan. Yang tahu silahkan angkat tangannya, siapakah firqah Khawarij itu, secara singkat saja. Dia adalah firqah yang pertama kali muncul, menampakkan khilaf dan menyelisihi jamaah kaum muslimin, menyelisihi para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Begitu paling tidak sederhananya. Nah, firqah yang pertama kali muncul dari firqah-firqah yang ada. Kalau ditanya lagi kenapa dinamakan Khawarij, artinya sebab apa penamaannya? Naam, fadal, yang bisa jawab. Coba yang aktif, jangan takut salah. Naam, berani jawab itu semakin membantu melekatkan keilmuan. Naam, kenapa dinamakan Khawarij? Sesuai dengan asal katanya. Dikarenakan mereka itu keluar dari kepemimpinan kaum mukminin di masa itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, sudah tidak loyalitas lagi, sudah keluar. Yang biasanya kalau sudah ada ini, ada rentetan berikutnya. Memulai membuat makar, berupaya memberontak, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan dilihat kata keluarnya saja, atau tidak mau taat. Biasanya terus berlanjut. Oleh karenanya dinamakan Khawarij. Kalau ditanya lagi kapan sejarah perkembangannya, kapan munculnya? Kapan munculnya? Sebagaimana apa yang tertera di sini adalah pada saat khilafahnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Walaupun sudah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya bahwa nanti akan muncul sepeninggalku seorang atau sekelompok yang mana mereka keluar seperti busur, anak busur panah keluar dari buruannya. Apa yang mereka baca dari ayat Al-Quran hanya sampai pada kerongkongan-kerongkongan mereka. Kalau dari sisi tahunnya, secara persisnya adalah pada tahun 37 Hijriah. Yaitu setelah kejadiannya perang Siffin. Sudah disinggung pada kajian yang lalu, silahkan di murojaah lagi. Pada tahun ke-36 terjadi peperangan Siffin, maka dengan sebab itu menjadi sebab munculnya firqah ini, firqah Al-Khawarij. Yang kemudian memunculkan dari itu kebencian dan balas dendam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dikarenakan sebabnya dengan dalih la hukma illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum itu hanya milik Allah. Menurut mereka ditafsirkan dengan tafsir yang dangkal. Kalau itu sudah milik Allah, maka tidak ada berhak seorang pun dari manusia untuk memilikinya. Sehingga jika ada yang mengakui seperti itu, maka oleh sebab itu mereka mengkafirkannya. Menuduh dengan kedangkalan, dengan cekaknya pemahaman mereka, bahwa mereka sudah tidak berhukum lagi dengan hukum Allah. Maka dengan itu mulailah menjauh, menyingkir, kemudian pindah ke satu daerah yang namanya Harura. Harura. Sehingga kaum Khawarij penisbatan nama lainnya Haruriyah. Karena tempat tadi, Harura. Sehingga kita teringat suatu hadis yang mana seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu, mengapa wanita itu jika datang bulan mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa Ramadan dan tidak pula melakukan salat yang 5 waktu, sementara jika puasa tetap diqadha, diganti di luar Ramadan nanti, sedangkan salatnya 5 waktu tidak diqadha. Aisyah radhiyallahu taala anhu kemudian menanggapi dan menyatakan, menyadarkan kepada dia, apakah ini suatu pertanyaan muncul pribadi dari dirinya atau mungkin pertanyaan yang mewakili. Sehingga Aisyah menyatakan, Aharuriyatin anti, apakah engkau adalah termasuk golongannya kaum Haruriyah, kaum Khawarij? Yang sudah kita bahas, telah disebutkan bahwa kaum Haruriyah, kaum Khawarij tetap mewajibkan sholat yang wajib, sholat 5 waktu sekalipun wanita itu dalam keadaan haid. Masih ingat insyaAllah? Maka wajar Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, aharuriyatin anti? Berdasar dari perkataan tadi, haruriyah nisbat kepada suatu tempat berkumpulnya atau basisnya mereka, basisnya kaum Khawarij. Di mana haruriyah itu adalah daerah di tempat yang namanya Kufah, wilayah di negara Irak. Kalau ditanya prinsip-prinsipnya Khawarij, maka jawabannya ada beberapa. Tapi setidaknya yang mendasar ada tiga. Siapa yang bisa menyebutkan salah satunya? Sudah disebutkan. 6. Muraja'ah. Yang pertama, salah satu prinsip mereka takfir Ali bin Abi Talib wa Uthman ibn Affan. Mengkafirkan dua sahabat yang mulia, Ali bin Abi Talib dan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang kedua, nanti setelah ini tidak ada lagi yang tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa mereka. 6. Perkara yang kedua, al-qaul bil khuruj alal imamil jair. Pendapat mereka bahwa keluar dari loyalitas kepada imam yang jair, imam yang zalim. Menurut prinsip Khawarij, tidak ada ketaatan lagi. Buat apa taat kalau imamnya atau pimpinannya itu adalah seorang yang zalim? Tidak perlu ditaati. Dan itu terus menjalar sampai hari ini. Keluar, berencana makar, berusaha memberontak, menggulingkan pemerintahan yang sah. Selalu memprovokasi, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi, di kesempatan-kesempatan yang bisa memungkinkan mereka lakukan. Baik secara individu maupun secara banyak orang. Memprovokasi, mencari-cari kesalahan pemerintah negara. Nah, ini sudah mulai ada benih-benih pemikiran Khawarij. Kalau memang dia tidak merasa mempunyai pikiran seperti itu, jika kita mampu kita sadarkan, tidak boleh kita membicarakan aib pemimpin kita. Nah, jangankan pemimpin, saudara kita muslim saja itu tidak dibolehkan, apalagi itu pemimpin negara kita yang sah. Karena apa? Karena dampaknya besar, akan menyebarkan kebencian, ketidaksukaan rakyat kepada pemimpinnya. Perkara yang ketiga, inilah yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, pendapat mereka mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap pelakunya itu kekal di neraka. Ini poin yang ketiga ini yang sedang dimaksudkan oleh Syekh Al-Fauzan, bahwa Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan menganggap mereka tadi telah keluar dari Islam. Masih ada beberapa pendapat yang mendasar tentang keyakinan mereka, setidaknya cukup tiga perkara itu. Kita lanjutkan firqah berikutnya, Al-Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah? Jika kita ditanya, Fadhal yang sudah tahu, berikan jawabannya, karena ini sifatnya muraja'ah sebentar. Apa Mu'tazilah? Dinamakan suatu kelompok firqah yang menyimpang itu biasanya karena sebab bid'ahnya. Mu'tazilah orang yang mengasingkan diri, yang memisahkan diri. Perbuatannya i'tizal, pelakunya mu'tazil. Nah, sehingga dinamakan satu kelompok ketika itu mendapatkan dukungan, sehingga kelompok tadi atau akidah tadi dikatakan Mu'tazilah. Sebabnya apa? Sebabnya karena pemimpin atau pendirinya firqah ini melakukan i'tizal, menyingkir. Menyingkir dari majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau wafat pada tahun 110. Nah, ini dicatat. Tulis saja dalam kurung tak. Tak itu singkatan. Tuwufiyah. Wafat. Kode. Kode tak itu tuwufiyah. Tak 110. Berarti meninggalnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Salah seorang dari kalangan tabi'in yang meninggal pada tahun itu. Siapa pendiri, pencetus, pemimpinnya Mu'tazilah? Wasil bin Atha. Ditulis. Wasil bin Atha. Jadi kadang bid'ah itu dinisbatkan kepada pencetusnya, kadang kepada bid'ahnya. Nah, kayak khawarij tadi dari sebabnya, karena dia keluar. Demikian pula i'tizal, menyingkir, memisahkan diri. Nah, pimpinannya tadi, Wasil bin Atha, lahir pada tahun 80, wafat 131. Sehingga umurnya, hidupnya berapa tahun? 51 tahun. Nah, zaman-zaman itu. Kenapa menyingkir dari majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri? Karena tidak sefaham. Terkait apa? Terkait murtakib al-kabirah. Memutuskan atau memposisikan bagaimana statusnya pelaku dosa besar. Wasil bin Atha punya pendapat orang yang melakukan dosa besar apa? Manzilatun bainal manzilatain. Manzilah itu kedudukan. Antara dua kedudukan. Artinya apa? Ya tidak mukmin, tidak kafir. Terus mau diapakan ini? Nah, ini pendapatnya Mu'tazilah. Sehingga kemudian menyingkirlah dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Biasa orang kadang kalau ada tidak pendapat itu mulai ada ganjalan hati. Hati itu kalau sudah tidak enak mulai menjauh, menyingkir. Mungkin alasannya begini, saya sibuk, saya ada janji, saya tidak sempat, ini. Padahal intinya memang sudah tidak mau untuk hadir. Kenapa? Karena ada suatu sebab. Nah, begitu. Entah tidak sependapat dari pendapatnya, entah sebab ini atau sebab itu. Dan jangan dikira sampai di situ, biasanya terus merembet. Menjauh, cepat ataupun lambat, waliyadubillah kemudian termakan dari pihak lain. Maka oleh karenanya untuk tetap dijaga kesatuan, ukhuwah, ahlus sunnah wal jamaah, berusaha untuk rutin hadir majelis ta'lim. Kalau memang tidak sempat, kalau memang sibuk betul tidak sempat, jangan tertinggal. Pelajaran tadi alhamdulillah di zaman ini sudah dimudahkan dengan rekaman. Tapi bukan menjadi tumpuan terus, rekaman. Tapi jarang munculnya di majelis. Maka dengan kumpulnya tadi semakin mempererat ukhuwah. Kita saling tahu, fulan sehat walafiat, fulan kemana tidak kelihatan lama, dan sebagainya. Kemudian ada keperluan lain, keperluan ini melalui berkumpulnya. Ini fawaid di antara dari majelis taklim. Selain juga begitu besar pahalanya seseorang mau bersimpuh duduk dengan jarak relatif yang tidak lama maghrib isya. Membahas agama Allah Jalla wa'ala. Nah, kembali kepada Wasil bin Atha, menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri karena tidak sependapat tentang suatu permasalahan, kemudian dia tetap dengan pendapatnya, maka dikatakan diberikan nama untuknya dan pengikutnya sejak hari itu Mu'tazilah. Mudah-mudahan diingat dan dipahami terus. Maka sejak saat ini tidak ada lagi yang tidak tahu siapa Mu'tazilah. Maka bukan hanya di masa itu tapi terus berlanjut. Siapa yang sepemikiran dengan itu dikatakan dia ada padanya pemikiran Mu'tazilah. Apa saja pendapat-pendapat mereka yang menonjol, yang menyelisihi Ahlus Sunnah? Ada beberapa, namun dicukupkan 3 aja dulu. Yang pertama, apa yang sudah kita bahas? Nafyus sifat al-ilahiyah. Meniadakan sifat-sifat uluhiyah bagi Allah. Allah itu tidak punya sifat. Kalau Allah dibilang punya sifat, berarti menyamakan dengan makhluk, katanya. Bukankah Allah menyatakan, walam yakullahu kufuan ahad, Allah itu tidak sekufu dengan makhluknya. Kalau kita bilang makhluk punya sifat, kemudian Allah sifat, berarti Allah sama dengan makhluknya. Tidak boleh, kata mereka. Berarti terus bagaimanakan sifat-sifat nama Allah subhanahu wa ta'ala, kata mereka, tidak perlu kita imani. Nah, gitu. Kepleset, tergelincir karena salah di dalam mencerna. Makhluk punya sifat menurut Ahlus Sunnah. Allah pun punya sifat sekalipun namanya sama. Makhluk bisa mendengar, Allah mendengar, maha mendengar. Tetapi mendengarnya Allah penuh dengan kesempurnaan dan kemuliaannya, sementara mendengarnya makhluk penuh dengan kekurangan dan keaibannya. Sama namanya, tapi beda dari sisi bentuknya. Nah, demikian pula sifat-sifat yang lain. Ini yang pertama, peniadaan sifat-sifat ilahiyah. Yang kedua, al-qaul bi khalqil Qur'an. Pendapat Mu'tazilah menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Ahlus Sunnah menyatakan Al-Quran kalamullah. Yang ketiga, itulah yang sedang dalam pembahasan kita, bahwa pelaku dosa besar bukanlah mukmin dan bukanlah kafir. Namun mereka di antara keduanya. Namun pada akhirnya mereka katakan la budda an yudkhilan nar, mengharuskan pelaku tadi masuk neraka, wa yakhlud fiha, dan kekal di dalamnya. Kaitannya dengan posisi tidak mukmin, tidak kafir, tetapi hasil akhirnya dia harus masuk neraka, dan bukan sekedar masuk tapi kekal di dalamnya. Berarti sama dengan khawarij. Ya, sama dengan khawarij. Cukup sementara itu dulu murajaahnya. Kita lanjutkan halaman 120 paling bawah. Ada madhabuhum, ini madhabnya mereka. Wahuwa madhabun mubtadi', dua baris terakhir. Wahuwa madhabun mubtadi', ini merupakan madhab yang bid'ah. Kenapa bid'ah? Mukhalif lil adillah, karena pendapatnya menyelisih dalil-dalil. Wa mukhalif lima huwa alaih, dan menyelisihi padanya apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Wasabab fi dzalik, sebabnya adalah taksiruhum fil istidlal, dangkalnya mereka dari sisi memahami dalil-dalil yang ada. Pembahasan pekan yang lalu sampai di situ. Kita lanjutkan. Dangkalnya pemahaman mereka dari sisi memahami dalil. Haitsu akhadzu adillatal wa'id. Di mana mereka ambil atau jadikan dalil-dalil tentang al-wa'id. Al-wa'id itu dalil yang berkaitan tentang ancaman-ancaman Allah. Mereka ambil, ya, mengambil satu sisi dalil tentang masalah ancaman, wa taraku adillatal wa'di. Sementara mereka tinggalkan, mereka singkirkan dalil-dalil tentang al-wa'ad, janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memposisikan pada tempatnya. Yang diambil al-wa'id, al-wa'id saja. Tapi di sisi lain Allah sudah berjanji kepada hambanya. Tapi tidak mereka pakai. Tapi mereka singkirkan. Mithlu qawlihi ta'ala. Sebagai contoh firman Allah tabaraka wa ta'ala, marilah kita perhatikan. Surat An-Nisa 48. Fahami dengan betul untuk kemudian nanti ayat-ayat yang lain yang semisal dengan itu kita fahami juga secara seimbang. Ayat itu menyatakan innallaha la yaghfir. Sungguh Allah tidak mengampuni an yushraka bih, ketika Allah dipersekutukan dengannya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfir, dan Allah mengampuni maduna dzalik, apa yang bukan itu. Apa yang bukan syirik. Ya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan di sisi lain Allah ampuni dosa selain itu. Kemudian apa? Liman yasha. Bagi siapa yang hamba yang Allah kehendaki untuk diampuni. Berarti masih ada harapan. Dosa selain syirik untuk diampuni. Harapan apa bukan? Harapan. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Kata Syekh Al-Fauzan, hadhihi min adillatil wa'di. Ini merupakan dalil-dalil janji. Bedanya satu huruf saja. Kalau itu wa'id, wa'id setelah ain ada ya, wa'id ancaman. Kalau wa'ad janji. Ayat ini terkait dengan janji Allah. La yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selama hamba itu punya dosa selain syirik. Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Berikutnya. Dallat ala annal asi. Menunjukkan bahwa pelaku maksiat. Al-'asi alladhi lam yasil, yang mana kemaksiatannya belum mencapai ila haddis syirki wal kufri, sampai batas syirik dan kekufuran, annahu marjuun lahu, maka dia masih diharapkan al-maghfirah, ampunan. Ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang dari Allah, pelaku maksiat. Selama jenis maksiatnya itu belum sampai pada batasan syirik dan kufur, masih ada harapan. Maksiat itu banyak, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kategorinya namanya maksiat. Nah, wa mu'arridun lil wa'id, dan dia itu dihadapkan kepada al-wa'id, ancaman, wal-uqubah, apa, azab. Dari satu sisi ada diharapkan dia ampunan dari Allah, tapi dari sisi agar pelaku maksiat tidak bermudah-mudahan dengan maksiat dan dosanya, ketahuilah dia dihadapkan dengan ancaman dan azab untuk melebur dosanya maksiat tadi. Nah, sehingga jangan kemudian bermudah-mudahan, Allah itu kan Maha Pengampun, sudah tidak apa-apa, maksiat sedikit-sedikit kan, insyaallah innallaha ghafurur rahim. Nah, ini terlalu besar PD-nya. Kecil rasa takutnya kepada ancaman dan azab. Nah, maka harus tengah-tengah. Nah, bagi yang sudah berbuat maksiat, maksiatnya belum sampai syirik dan kekufuran, masih ada harapan. Maksudnya masih ada harapan untuk selamat suatu saat, untuk Allah masukkan ke dalam jannah setelah dicelup dosanya tadi, jika memang Allah berkehendak. Sebentar lagi penjelasannya. Sudah? Tadi sudah kita pahami An-Nisa 48. Fa'idha jumi'at, maka jika ayat itu dikumpulkan, digandengkan, ya, dipadukan, baina qawlihi ta'ala dengan firman Allah ta'ala, surat Al-Jin ayat ke-23. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa inna lahu, maka baginya itu, naro jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Kalau sudah abadan itu stempel akhir, tidak ada harapan. Nah, ayatnya umum, siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat apa? Ya pokoknya maksiat. Maka baginya neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Mari kita lihat bagaimana memahami ayat ini. Man akhadha bidhahiriha, siapa yang mengambil secara zahirnya, kufira atau kafara bil maksiati mutlaqan, maka dia akan mengkafirkan pelaku maksiat secara mutlak. Iya apa tidak? Antum kalau baca begitu saja, vonisnya bagaimana? Pelaku maksiat kafir. Nah, ini khawarij. Nah, pelaku dosa besar kafir. Nah, mereka bukan pun tidak bawa dalil, bawa dalil, tapi difahami dengan kedangkalannya. Wa in raddaha ila qawlihi ta'ala, dan jika ayat tadi digandengkan, ditarik kepada firman Allah ta'ala, surat An-Nisa di atas, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki, tabayyana lahu al-haq, maka akan tampak baginya al-haq. Dari satu sisi dosa, dosa yang membahayakan, tapi kategorinya mana? Masuk syirik atau kufur ataukah tidak? Oh tidak, berarti masih ada harapan. Tapi bukan kemudian bermudah-mudahan menggampangkan untuk membiasakan berbuat seperti itu. Nah, harapannya dengan itu semoga Allah ampuni dosanya. Maka akan tampak al-haq baginya. Wa annahu la yakhruj minad din, dan menunjukkan bahwa dia tidak keluar dari agama. Walakinnahu mutawa'id bin nar, akan tetapi terancam dengan neraka. Maka tidak bisa kita bermudah-mudahan dengan yang namanya dosa, maksiat. Selalu kita meminta ampun kepada Allah. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum minta ampun istighfar kepada Allah 70 kali, 100 kali. Takut dengan yang namanya azab. Sudahkah kita seperti itu? Sudahkah kita maksum? Artinya kembalikan kepada diri kita, berusaha kita istighfar sehari semalam sejumlah itu sebagai bentuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain itu juga kita tidak lepas yang namanya dosa. Mutawa'id bin nar, dia terancam dengan neraka. In syaa ghafarolah atau ghufirolah, jika Allah kehendaki maka dia diampuni oleh Allah. Tapi kita tidak tahu apa ini jaminan kita tergolong yang diampuni. Wa in syaa adzabahu atau udzibahu, namun jika Allah berkehendak udzibahu, maka diazab dia. Diazab dulu, dicelup ke neraka dulu sampai tuntas sesuai dengan kadar dosanya. Setelah bersih, barulah dimentaskan, dimasukkan ke dalam jannah. Seorang hamba yang seperti itu dimasukkan jannah ketika ditanya, apakah kamu pernah merasakan kesakitan? Merasakan kelelahan dengan azab yang kamu rasakan? Dia bilang, belum pernah aku rasakan. Kenapa? Karena tertutupi dengan nikmatnya jannah. Itu jannah yang tingkatan mungkin biasa. Apalagi kalau dimasukkan jannah tingkatan yang tertinggi, Al-Firdaus. Maka jika Allah kehendaki, diazab dulu. Inilah prinsip Ahlus Sunnah, adanya orang Muslim yang dimasukkan ke dalam neraka dulu, kemudian setelahnya pada akhirnya dia dimasukkan jannah. Dengan syafa'ah. Ada pula yang dengan sebab rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Faqad ya'ti 'alaihi mukaffirat. Maka mungkin terkadang datang kepada dia atau mengenai padanya mukaffirat, penghapus-penghapus dosanya fid dunia, di dunia. Kalau ada hamba kena musibah dan semisalnya, mungkin itu sebagai kafarahnya Allah segerakan di dunia. Dibanding di akhirat lebih berat lagi. Maka terkadang Allah segerakan penghapus dosanya itu di dunia. Au azab fil qabr, atau melalui azab kubur. Azab kubur adalah pintu gerbang sebelum masuk perjalanan akhirat yang masih sangat panjang. Diselesaikan di sana oleh Allah. Tukaffir hadhihi sayyi'at, menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa tersebut. Wal mukaffirat katsirah, kata Syekh, bahwa penghapus-penghapus dosa itu banyak caranya. Antum ingat-ingat sekaligus menutup kajian malam ini, di antaranya yubtala bil bimasaib, diberikan bala dengan masaib, musibah-musibah. Musibah bagaimana sekian banyak bentuknya. Kematian dari orang dekatnya, kekurangan harta, banjir, kemudian ini, itu, dan sebagainya. Yubtala bi'uqubat fid dunya, ditimpakan akibat-akibatnya di dunia. Kenapa kok dikasih musibah seperti itu? Ya kita jawab, kasih sayangnya Allah kepada dia, supaya dia ringan nanti di akhirat. Au yu'adzab fi qabri, atau dia diadab di kuburnya. Au yu'ajjal ila yaumil qiyamah, atau bisa jadi ditunda sampai hari kiamat nanti. Berat urusannya. Wa yakunu tahtal masyiah, maka dengan itu dia di bawah al-masyiah, kehendak Allah. Jika Allah kehendaki diampuni, tidak pakai dibalas apa-apa, tidak pakai dicelup dulu, maka itu kehendak Allah Jalla wa'ala. Namun jika memang harus diselesaikan melalui itu, maka dijalani sebagai bentuk diringankannya nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah jadikan sebagai ilmun nafi', dipelajari, dibuka-buka lagi, dirapikan catatannya. Semoga menjadi keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.